Boleh bergabung bareng Monata semuanya. Kali ini spesial buat Bendor. Tak berat. Lapin Melayu. Membawa tema hantaran belanja, bertahta perang indah diserin. Saya berdendang meniru budaya ya Melayu. Aduhai sayang hilang di bumi. Pangetiklah Mas, sudah berikan atensinya buat Monata.